كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح الحمد لله الذي أنزل القرآن الحمد لله الذي أنزل الكتاب ونزله ولم يكن له عوجا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita Al-Baqarah ayat ke-34 dan pada hari ini hanya ayat 34 yang akan kita bahas sampai jam 8 lewat mungkin 15 menit atau sekitarnya kemudian dilanjutkan dengan taudhihul ahkam mulai dari hadis pertama bulughul maram dan juga kemudian fawaidul fawaid insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kalau bisa ayat ini dihafalkan pada saat ini bisa? Atau setelah kita menjelaskan kita hafalkan ayat ini? Bisa, insyaallah bisa. Dan ana yakin bisa sebenarnya. Ya, setelah dijelaskan hafalkan setelah itu. Udah selesai penjelasannya satu ayat ini hafalkan gampang. Wa id qulna lil malaikati wa id qulna lil malaikati wa id qulna lil malaikati isjudu li adama. Udah situ. Fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sangat mudah insyaallah. Kalau misalnya sudah paham dan sudah mengerti makna dari lafal-lafal ini, itu jauh lebih paham untuk menghafalkan. Dan itu insyaallah program kita setelah ini adalah program yang juga program hafalan. Jadi tiap peserta insyaallah nanti akan menghafal. Kalau ayat mungkin disunahkan, tapi kalau misalnya hadis nanti ada ketentuan hafalan hadis juga wajib. Kecuali bagi yang uzur usia mungkin atau semacamnya. Tapi yang masih muda-muda, ya seperti antum, insyaallah masih muda pak ya. Antum juga dan semuanya insyaallah di sini semua masih muda, alhamdulillah, nggak ada yang tua. Itu di kita wajibkan untuk menghafal. Kecuali kalau misalnya udah terkena amnesia sejak muda, nah itu beda lagi, nggak apa-apa, nggak hafal. Tapi di sini insyaallah masih bagus semua kualitasnya. Jadi kita hafal nanti hadis. Bulughul maram beberapanya kita hafal, enggak semuanya. Yang sederhana aja hadis-hadisnya. Adapun hadis yang panjang satu halaman gitu itu enggak dihafal atau 10 kalimat itu enggak dihafal. Ya. Tapi kita coba nanti Al-Baqarah ayat 34 kita akan menghafalnya. Kita di sini antum bukan termasuk anak. Oke, Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idh artinya wadhkur idh, yaitu ingatlah ketika. Wadhkur idh, ingatlah ketika. Qulna lil malaikah, qulna, kami telah bicara dengan malaikat, berkata kepada malaikat. Wa idh qulna lil malaikah. So di sini qulna itu adalah fi'il madhi atau mudhari' dalam bahasa Arab. Fi'il madhi menunjukkan hal ini sudah lampau, sudah berlalu ketika itu. Ketika itu, ingatlah. Yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah pernah mengetahui maklumat semacam ini. Nah, jadi di antara waw dengan idh itu ada takdir udhkur, ingatlah. Ketika, idh artinya ketika. Wadhkur idh qulna fi'il madhi, kami telah berkata di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Idh qulna lil malaikah, untuk para malaikat. Nah, kita kemarin atau sebelumnya sudah mempelajari makna malaikat. Jamak dari apa malaikat itu? Malak. Dan malak asalnya dari malak. Hamzahnya turun dihapus menjadi malak. Aslinya lam itu sukun, malak. Tapi hamzah dihapus kemudian menjadi malak, lamnya difathahkan. Dan waw dalam ayat ini waw istinafiyah, yaitu membuka tema baru setelah sebelumnya yang berkaitan dengan Adam juga. Namun sekarang ada kasus atau pembahasan baru. Ketika kami berkata kepada para malaikat, jamak dari malaikat. Usjudu li Adam. Usjudu fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Karena dari kata sajada yasjudu, ini usjudu dengan adanya waw. Asli kalau fi'il mudhari'nya ada nun setelah waw. Yasjudun, yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Tapi sini nunnya tidak ada dan alifnya untuk fariqah. Usjudu, sujudlah kalian, fi'il amr. Di sini kewajiban untuk para malaikat. Oke, kewajiban untuk para malaikat. Nah, usjudu li Adam, kepada Adam. Li Adam ini kepada Adam. Nah, ini perintah dari Allah. Nah, ketika orang-orang liberal mereka berkata bahwasanya iblis itu muwahhid. Orang yang bertauhid sekali, hanya mengesakan Allah, enggak berbuat syirik. Iya enggak? Itu kata siapa? Enggak perlu nyebutin nama juga sih, tapi yang penting itu kata mereka dengan kejahilan yang teramat parah. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Sekarang siapa yang berkata usjudu li Adam? Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah langsung. Fasajadu, maka kemudian. Fasajadu, kemudian mereka pun sujud. Sajada, sajada, sajadu. Berarti menunjukkan mereka. Mereka sujud. Fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Wow, di sini fasajadu, wow itu adalah dhamir dan menunjukkan fa'il, pelakunya. Siapa yang berlaku sujud di sini? Para malaikat. Kecuali iblis. Ada kasus lagi nih, yaitu apakah iblis termasuk malaikat? Nah, ya kan ini nazamnya, maka mereka, para malaikat pun sujud kecuali iblis. Oh, berarti iblis termasuk malaikat. Iya enggak? Nah, itu kan ada permasalahan lagi itu. Yang kemudian berarti oh, iblis berarti termasuk malaikat. Di ayat lain ada kana minal jin. Iblis termasuk dari jenis jin. Berarti jin adalah malaikat. Gimana tuh membahas, menjawabnya dan ya, itu problem itu. Berarti jin malaikat, iblis aslinya malaikat. Berarti bisa kita bilang iblis itu adalah angel, iblis itu malaikat. Ah, gimana? Ya, itu permasalahan, nanti kita bahas. Illa iblis, kecuali iblis. Hmm. Iblis di sini mustathna, yaitu yang dikecualikan dengan adanya illa, dan dia mansub. Dia tolong bisa di ini. Kecuali iblis mustathna, dikecualikan. Nah, yang namanya teori pengecualian itu kan ada yang dikecualikan dan ada yang dikecualikan darinya. Jadi mereka ini, para malaikat, bersujud kecuali Adam. Kecuali iblis. Ya, Adam gak bersujud. Masa bersujud begini ya. Kecuali iblis. Nah, iblis berarti pemahamannya, oh, jangan-jangan ini iblis termasuk dari malaikat karena dikecualikan dari malaikat. Nah, ya kan? Itu pahami itu. Nah, aba wa istakbaro. Aba dan istakbaro. Fi'il madhi dua-duanya. Jadi bukan sujud, melainkan aba wastakbaro. Tidak hanya menolak, tetapi istakbaro. Dan bisa dikatakan kenapa dia menolak? Karena dia istakbaro. Jadi dua hal itu. Aba artinya menolak. Seperti kata Rasulullah SAW, kullu umatin fil jannah, setiap dari umatku itu di surga, illa man aba, kecuali yang menolak. Kecuali yang menolak. Jadi aba artinya menolak. Istakbar artinya sombong. Kita udah pernah menjelaskan kalau fi'il aslinya tiga. Dari kata apa istakbar tuh? Aslinya tiga unsur. Dari huruf apa aja istakbar? Aslinya kaf, ba, dan ro. Kibr. Kibr bisa artinya sombong. Seperti takabur artinya sombong. Nah, sekarang ada istakbaro, istikbaro. Istakbaro. Istikbaro itu surat di surat Nuh. Nah, istakbaro artinya seperti takabur. Tapi kalau kita pahami maknanya istakbaro, syofini istakbaro. Kita udah pernah membahas tentang istafa'ala, yastaf'ilu, istif'alan, tambahan alif, sin, dan ta. Setelah itu baru huruf aslinya. Nah, itu menunjukkan meminta, ya kan? Seperti istajaba, yastajibu, istijabah. Istajib doa ana ya Allah. Istajib yaitu meminta jawaban. Artinya jawablah doa kami ya Allah. Terus misalnya yang lain, istighosah. Ghos itu pertolongan. Istighosah dengan adanya alif, sin, dan ta itu berarti meminta, meminta pertolongan. Istighosah, meminta pertolongan. Nah, sekarang istakbaro artinya meminta besar. Ya, supaya dianggap besar. Jadi menolak dan sombong, pengen dianggap besar. Makanya dikatakan khalaqtahu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi pengen dianggap besar. Saya tercipta dari api, sementara dia tercipta dari tanah. Nah, tapi kalau misalnya api berkobar dimasukin ke tanah, hilang api itu. Tapi tanah dimasukin ke api jadi apa? Bata. Jadi rumah anak Kalibata ini. Nah, aba wa istakbaro. Jadi ada aba, ada istakbaro. Tidak hanya menolak, tetapi sombong. Dan dia menolak pun karena sombong, gitu kan. Aba wa istakbaro. Nah, wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Kalau waw dalam wastakbaro itu waw atifah. Ya benar, waw atifah. Kalau misalnya waw dalam wa kana minal kafirin, waw apa? Waw istinafiyah. Oke. Sekarang kita punya banyak waw di sini. Coba di sini lihat, kita punya ada berapa waw di sini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada yang teriak? Kita punya waw pertama, wa'id. Itu waw apa? Istinafiyah. Kemudian usjudu waw apa? Wawul jama' namanya. Ia mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian sajadu waw, waw jama' juga. Kemudian wastakbara waw, waw 'athf. Kemudian wakana waw Istinaf ya. Syuf di situ. Wow. Wow saja itu pembahasan. Kita ada tiga jenis berarti kan. Ada wow istinaf, ada wawul jama', ada wawul ataf, dan tiga-tiganya berbeda fungsinya. Syuf, baru wow kan. Kemudian kita juga punya fa di sini. Ya, ada fa sajadu. Fa di sini namanya fa sababiyah. Namanya fa di sini fungsinya fungsi untuk sababiyah. Ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Dah situ kau mau hafalin situ titik dulu, ntar. Nah baru fa sajadu ila iblis. Ingat fa di sini sababiyah. Maka dengan sebab itu mereka pun sujud pada iblis. Astagfirullah. Sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam. Makanya maka ditulis maka, tapi artinya maka dengan sebab itu, makanya sababiyah namanya. Kalau diterjemahkan dengan lebih baik, maka karena itulah mereka bersujud. Fasajadu ila iblis. Jadi nanti hafalin gini, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, itu fahami. Wa id, dan ingatlah ketika qulna, kita kami mengatakan li Adam, bukan lil malaika, untuk malaika usjudu, lil malaikati isjudu li Adam, di Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Nah, terus kemudian ketiga endingnya wa kana minal kafirin, gitu caranya. Kalau memang mau menghafal lebih detail seperti itu, seperti itu. Misalnya satu hari satu ayat misalnya hafalnya seperti itu. Iya, wa kana minal kafirin wa istinafiyah kana, dan dia, karena di sini enggak diartikan, dia tergolong dari orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa sujud yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada para malaikat adalah bersujud kepada Allah Ta'ala dengan menghadap ke wajah Adam. Bersujud kepada Allah Ta'ala dengan menghadap ke wajah Adam. Dengan demikian hal itu sama seperti sholat kita di belakang maqam Ibrahim, di mana sholatnya kepada Allah Ta'ala tetapi dengan menghadap ke maqam Ibrahim. Ini tidak bisa menjadi dalil untuk bolehnya menghadap ke kuburan atau gimana, enggak. Ya bukan menjadi dalil ini. Ini hanya sekadar salah satu penafsiran dan ijtihad. Yang terpenting di sini adalah syariat ketika itu ya beda sama sekarang. Jadi enggak bisa disamakan. Kemudian sekarang usjudu li Adam, gimana ini istinbat hukumnya? Saya sudah belajar usul fikih selama 4 tahun. Usjudu li Adam berarti boleh kita sujud di depan orang yang bernama Adam. Ya, ada Adam Jordan, Kahfi, ada Adam Amrullah, ada Adam yang lain dan sebagainya. Ada orang ini, kita langsung praktek ayat 34 Al-Baqarah, sujud di depan Adam. Apa dalilnya? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Kita jawab kepada dia, ente mah malaikat, Bro. Ente manusia, gitu kan? Illa iblis. Terus dia jawab, "Oh, biarin, Anda bukan malaikat. Kamu iblis, enggak mau kamu." Nah, kan bingung kan kayak gitu kan? Ah, itu jangan salah makanya dalam memahami ayatnya. Baik, itu ya. Penjelasan kata usjudu, bersujud. Footnote 126. Semua umat Islam telah bersepakat bahwa tidak diperbolehkan bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dinyatakan la yanbaghi ayasjuda li ahadin illa lillahi rabbil alamin. Tidak seyogianya bersujud untuk seseorang selain Allah taala, Rabb semesta alam. Enggak seyogianya di sini la yanbaghi bukan berarti sebagian orang memahami kan, ya kalau misalnya la yanbaghi berarti enggak seyogianya, enggak sepantasnya, tapi itu kayaknya enggak syadid larangannya, berarti boleh-boleh aja. Kadang kayak gitu memahaminya. Padahal maksud dari sini tidak boleh secara mutlak dengan dalil qarina dari hadis lain, yaitu Rasulullah SAW apakah membolehkan seorang istri bersujud kepada suaminya? Tetap enggak boleh. Padahal seandainya gitu kan, orang yang boleh diperbolehkan bersujud dari makhluk itu kepada istri kepada suaminya, ya kan? Tapi tetap nggak boleh, apalagi ke yang lain. yang enggak ada kaitan hubungan dan sebagainya semacamnya. Enggak boleh bersujud kepada selain Allah Ta'ala. Nah, sekarang masalahnya, kalau misalnya orang di soft sini, soft terdepan ini, kita punya di sini. Kemudian di samping sana itu sujud di depan tembok. Sekarang apakah itu bentuk tasyabuh dengan orang Yahudi? Ada misalnya Facebook kan. Jangan curhat di Facebook karena itu tasyabuh dengan Yahudi. Kenapa? Karena Facebook itu kalau curhat itu sama dengan curhat di dinding, wall. Iya kan? Iya, itu wall Facebook kan. Facebook wall gitu kan, dinding. Nah, orang-orang Yahudi kalau curhat itu di depan dinding. Maka enggak boleh curhat di depan dinding di Facebook, itu dilarang, itu ilahnya. Itu larangan dalilnya itu. Kita dilarang untuk tasyabuh dengan orang-orang Yahudi, maka janganlah curhat di dinding. Tapi nimplok di dinding. Jangan curhat di dinding. Karena itu mirip Yahudi. Nah, ini pengkiasan yang salah. Yahudi itu curhat enggak dengan cara menulis kan? Enggak. Mereka dengan cara ngomong gini. Kita enggak mungkin nulis kayak gini, kan? Dan juga kita enggak menyatakan tasyabuh sama sekali, bahkan enggak terpikir itu tasyabuh. Dan enggak ada samanya. Bahkan orang Yahudi mungkin ketawa dengan kiasan seperti ini. Masa curhat di dinding Facebook disamain sama kita gitu kata orang Yahudi? Enggak mungkin. Beda. Kemudian pembahasan lain bahwasanya pendiri Facebook adalah Mark Zuckerberg. Dan dia Yahudi dan dia menulis Facebook ini namanya wall Facebook itu supaya kalian kalau curhat di situ tasyabuh dengan Yahudi. Wah, ini salah. Kalau misalnya curhat seperti itu tasyabuh dengan Yahudi, oke, sekarang kalau misalnya ana mau mengajak ke sana itikaf, misalnya itikaf ana mengungkapkan segala rasa ana di hadapan Allah atau lebih zahirnya di hadapan tembok lah. Nah, sekarang apakah itu disebut tasyabuh dengan Yahudi? Gak mungkin kan? Di depan tembok ini. Allah, ya Allah. Terus habis itu ada yang datang. Antum ini curhat depan wall kayak orang Yahudi aja. Lah bingung kita kan. Terus di mana harusnya? Ya, jauh-jauh dari tembok. Nah, bingung ini kayak gini. Hah? Oke. Sujud tidak boleh untuk selain Allah. Tetapi kalau misalnya dia sujud depan tembok dan enggak diniatkan untuk itu, sujud depan sutroh misalnya, apakah dia menyembah sutroh? Enggak. Jadi beda konteks. Nah, kemudian bersujud adalah meletakkan dahi dan hidung pada bumi. Bumi di sini enggak mesti tanah maksudnya, tetapi yang penting dasar pijakan ya di mana. Dan terkadang hanya dengan menundukkan kepala tanpa meletakkannya ke tanah, itu dalam definisi sujud secara bahasa. Tapi sujud yang kita kenal adalah harus meletakkan dahi dan hidung pada bumi. Baik itu hidungnya ke depan atau tetap pesek atau mancung. Tapi yang penting lekatkan hidungnya atau tempelkan hidungnya ke bumi. Ya. Akan tetapi disertai dengan rasa rendah dan tunduk, meletakkannya ke tanah. Jadi ada dua cara sujud secara bahasa, ada yang meletakkan ke bumi dua-duanya, ada yang cuma gini doang, seperti di hadapan paduka. Ya, kan enggak kamu mesti harus sujud benar-benar mencium bumi, enggak. Tapi kadang-kadang cuma nunduk gini aja. Ya. Nah, akan tetapi disertai dengan rasa rendah dan tunduk, itu ingat. Disertai dengan rasa rendah, merendahkan diri dan juga ketundukan. Nah, itu ingat. Sekarang misalnya kita di tradisi kita, ya. Ada orang tua depan di majelis-majelis, kemudian kita gini sedikit. Gini kayak gini, kan? Itu kayak wayang aja kayak gini-gini. Itu sedikit kan? Ke bawah sedikit. Apa bahasanya? Belungkuk apa-apa gitu kan? Ah. Bukan itu bukan bersimpuh, emang bersimpuh kayak gitu. Enggak bersimpuh. Kalau bersimpuh tuh seperti ada penghambaan dengannya, enggak. Kalau ini cuman gini doang. Yo, misi Mas gitu kan atau misi Mbah gitu kan. Seperti itu aja. Nah, apakah yang kayak gini disebut sebagai ta'zim dan penghormatan kepada selain Allah? Ini sebenarnya enggak bisa dikatakan seperti itu, jauh. Kita misalnya mencium tangan orang tua, itu memang seperti mau merukuk gitu kan. Tapi itu bukan berarti di sini sujud dan rukuk kepada selain Allah, enggak. Ini penghormatan biasa. Kecuali kalau misalnya sampai menyentuh ke tanah, nah ini baru sujud yang kita kenal. Beda antara penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau senior dan semacamnya dengan sujud dengan adanya ibadah. Ibadah kan artinya kan khudu', tadzallul. Khudu' itu tunduk, kemudian tadzallul merasa hina diri, merasa itu ibadah. Tapi kalau misalnya di hadapan presiden, kita cuma gini doang, misi Pak Presiden gitu. Nah, yang seperti ini enggak usah sampai gini, enggak apalagi sampai minum air bekas iniannya. Nah, kalau itu udah jelas itu mah enggak usah, no doubt gitu kan. Enggak ada la syakka fi. Nah, tapi kalau misalnya sekadar misi Pak, walaupun presidennya fasik misalnya, ya emang hormati saja misi Pak. Gitu. Nah, itu bukan merupakan bentuk sujud secara syar'i. Karena apa? Tidak ada pengagungan sebagaimana pengagungan terhadap Allah. Tidak ada penghambaan dengannya, tidak ada peribadatan dengannya. Makanya ada dengan rasa rendah dan tunduk. Rendah di sini bukan merendahkan diri seperti hamba dengan raja, enggak. Ya, enggak seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang Jepang? Nah, ini masalah juga orang Jepang karena tunduk mereka itu sampai posisi rukuk mungkin kalau salah ya. Yes. Iya. Syukur-syukur enggak jatuh. Tapi tetap aja mereka gini kan. Hai gitu kan. Enggak tahu apa artinya itu. Pokoknya yang penting tunduk kayak gitu, jauh tundukannya. Nah, yang seperti ini misalnya kita mengikuti mereka, haram atau tidak? Haram. Karena itu syiar mereka. Jelas itu perbuatan khusus orang kafir yang melakukannya. Jelas itu merupakan perbuatan khusus orang kafir. Dan orang muslim yang seperti itu, ya orang Jepang misalnya, muslim itu wajib untuk meninggalkan hal-hal seperti itu. Walaupun misalnya kita tidak mengatakan itu bentuk peribadatan, okelah. Maksudnya bukan bentuk sujud, okelah. Tapi tetap itu karakteristik mereka yang harus ditinggalkan, tradisi yang harus ditinggalkan. Adapun cuman belungkuk dikit doang itu enggak masalah insyaallah taala. Bahkan kadang di beberapa kondisi kalau enggak seperti itu mafsadatnya jauh lebih banyak. Ya enggak? Kalau misalnya di masjid banyak orang duduk-duduk gitu kan, orang-orang tua dan semacamnya, kita enggak bilang misi. Ya, minimal kita nundukkan untuk melewati dua bahu. Ya enggak? Enggak mungkin kita jalan aja kayak orang Saudi. Kalau orang Saudi emang kayak gitu, orang Arab biasa kayak gitu. Makanya kadang di Libya misal di kampus kita, di masjidnya penuh kan, udah dosen-dosen udah pakai ini kan, terus pakai jilbab apa-apa itu merah putih kan, jalan udah, dan pakai jubah, jalan udah. Jadi orang dilewatin gitu aja, gini dilewatin gini, nah, di antara pundak-pundak orang Indonesia. Anak melihatnya, masya Allah. Nah, jadi beda itu urufnya beda, dan mereka nggak merasa bersalah. Tapi kalau orang Indonesia ngeliat, terasa diri amat terhina kau lakukan ini. kalau orang Melayu bilang kayak gitu. Jadi masya Allah, kayak gitu tanpa misi bos gitu kan nggak ada. Ini dok langsung aja dilewati. Tapi kalau misalnya kita, misalnya Bang Kang Arifin sama Rido misalnya udah tua, kemudian ana yang masih muda, jalan gitu aja lewatin. Masya Allah, ini orang siapa yang ngedidik gitu kan. Maaf, sadatnya lebih besar. Apalagi kalau misalnya orang tersebut misalnya guru, ustaz, kayak gitu jalannya. Masya Allah. Catur aja kadang-kadang gak seperti itu jalannya. Bisa seperti itu. Nah, di sini mainnya main uruf di sini. Kita misi, kemudian nunduk sedikit minimal ya kan. Kayak gitu kita kan. Kalau enggak kayak gitu, mafsadatnya buruk nanti. Sosial antara sosialitasnya bisa memburuk. Kemudian iblis. Itu disebutkan dalam riwayat bahwa nama iblis sebelumnya adalah Harith. Ini hati-hati ya namanya Harith. Ntar ada Ustaz Harith hilang. Antum kelak menjadi iblis itu Ustaz. Ini Harith. Ini ada satu riwayat yang kita tidak bisa mengatakan ini benar, tapi tidak bisa juga dikatakan salah. Juga riwayat lain Abu Qurdus dan riwayat lain dan semacamnya. Ketika Harith ini yaitu iblis yang katanya adalah Harith aslinya, ini bukan Harith aja, ada lagi nama lain. Ketika ia bersikap sombong, tidak mau taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengibliskannya. Jadi iblis itu dari kata iblas, ba, lam, dan sin. Itu artinya ias, min al khair atau min rahmatillah, ias. Makanya ada la ta'yasu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa. Ias itu putus asa, yaitu jauh merasa putus asa dari kebaikan dan dari rahmat Allah. Nah, itu iblis. Asalnya seperti itu. Dan bahkan jin-jin mungkin tidak tahu iblis itu apa artinya. Nah, ini sekarang tahu alhamdulillah. Makanya jin-jin yang telat datang enggak tahu, nanti kita tahu. Ini nenek moyang yang dulu-dulunya ini. Iblis masih ada sekarang iblisnya. Nah, itu dari kata iblis. Dan sebelum menjadi iblis ya ada. Ada nama lain yang Allah alam seperti apa. Nah, itu artinya jauh dari rahmat Allah, jauh dari atau putus asa dari semua kebaikan. Iyas. Dan dijadikannya sebagai syaitan. Nah, syaitan itulah baru disebut iblis, disebut syaitan. Jadi asalnya iblis itu jin. Ya, kemudian ketika membangkang, wa kana minal kafirin, menjadi kafir dengan pembangkangan tersebut, akhirnya disebut sebagai syaitan, yang artinya juga artinya jauh dari kebaikan. Jadi iblis artinya putus asa dari kebaikan. Kalau misalnya syaitan jauh dari kebaikan. Nah, kalau misalnya iblis itu khusus namanya memang iblis itu. Ada dia. Nah, kalau misalnya syaitan itu bisa untuk jin, manusia dan hewan dalam bahasa. Tetapi ketika dimutlakkan dalam syariat syaitan, itu dimutlakannya ke jin. Kalau misalnya syaitan gitu aja ini maksud biasanya jin. Jin yang dari jin atau jin yang syaitan gitu kan, enggak semua jin syaitan. Oke. Okay. Aba wastakbara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba yakni menentang dan menolak untuk bersujud kepada Adam. Oke, ini aba ini fi'il, bukan isim, bukan apa-apa. Jadi ada bapak-bapak disebut aba, itu artinya bukan seperti ini. Itu dari ab. Ya, dari ab. Kemudian babeh itu juga dari ab. Bukan dari bab, dari ab. Bab itu pintu, beda. Kemudian ibu, ya kan? Jadi ada abi, ada ibu, dibolak-balik itu aja. Tapi karena apa? Karena kenapa di sini pakainya ibu? Karena aslinya aba, aba, aba unal awalin, itu termasuk di dalamnya ibu, bapak, kakek, nenek dan seterusnya di atasnya. Jadi itu aba gitu, aba, aba itu orang-orang sesepuh tua itu. Makanya aba di Indonesia disebut ayah, aba, babah, bapak gitu kan. Dan juga ibu, itu dua-duanya dari aba. Dibolak-balik aja. Kemudian ummi, emak, ya kan? Itu bisa. Kemudian om dari bahasa Arab, dari am. Bukan dari uncle, dari am. Jauh banget uncle sama om. Bisa minta kertasnya dong, anak minta semuanya. Ya. Aba wastakbaro dan menyombongkan diri. Maka kesombongan dan rasa dengki itu menghalanginya dari taat kepada Allah Taala dengan bersujud kepada Adam. Dan bisa jadi di sini pemicunya itu dengki, hasad awalnya, kemudian menjadi sombong. Jadi blending. Biasanya orang yang sombong itu sekaligus hasad, dan biasanya orang yang hasad dengki sekaligus sombong. Biasanya gitu. Ya. 127. Kata al-istikbar artinya memunculkan sifat sombong dalam diri dan menampakkannya. Karena orang yang menampakkan kebesaran pada diri itu istikbar, meminta besar, meminta dibesarkan. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya hadis berikut: Inna Allah la yudkhilul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Sesungguhnya Allah tidak akan memasukkan, tidak berarti tidak akan, bukan, tidak memasukkan ke surga orang yang terdapat di hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar biji zarrah. Nah, ini takwilnya adalah bukan berarti orang yang sombong sedikit berarti pasti kafir. Enggak. Sombong itu dosa besar, kan? Dosa besar. Tapi dari ayat ini bisa menjadi dalil bagi khawarij bahwasanya orang yang terkena dosa besar itu enggak masuk surga. Tetapi enggak, di sini maksudnya adalah seseorang itu masuk neraka meskipun disebabkan setitik sombong. Maksudnya setitik sombong itu menyebabkan seseorang masuk neraka. Kalau misalnya dia muslim dan punya iman, dia masuk surga kemudian setelah diazab. Dan bisa juga, dan mungkin juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesombongannya, bisa mungkin. Ya, tapi pada asalnya orang yang sombong walaupun sebesar biji zarrah itu akan dihukum di neraka. Dan rasa dengki itu menghalanginya dari taat kepada Allah taala dengan bersujud kepada Adam. Kalau kita tahu yang namanya sombong dan dengki itu adalah penyakit yang akan berkaitan dengan selain dirinya, ya kan? Pasti itu. Pasti ya. Orang yang sombong. Karena apa? Istighfar, meminta besar supaya. Berarti apa? Dia ingin ada yang kecil dari itu. Itu orang lain. Kemudian hasad. Dia enggak mungkin hasad sendiri. Enggak ada orang lain dah hasad sendiri. Sama siapa dia hasad? Enggak mungkin. Mendengki. Enggak ada orang tinggal di tengah hutan. Enggak ada orang. Saya dengki sekali. Tapi enggak tahu sama siapa. Itu enggak mungkin. Itu jadi sombong dan dengki itu sifat yang membutuhkan korban. Sifat yang membutuhkan korban. Baik. Tapi yang namanya dengki itu berawal dari apa? Hasad. Jadi hasad itu ada yang umum, ya. Ada yang umum yaitu hasad, ya semacam iri aja. Dan iri itu sifat manusia, enggak ada manusia yang terlepas dari iri. Enggak ada jasad dari kita terlepas dari hasad. Pasti iri. Ya, dengan iri apapun, baik itu duniawi ataupun ukhrawi. Dan iri yang bagus, iri yang berkaitan dengan ukhrawi. Selama tidak berharap hilangnya kenikmatan tersebut dari orang yang diirikan. Nah, itu baru itu masuk udah masuk ke hasad yang buruk, itu masuk ke dalam dengki itu. Masuk ke dalam dengki. Ya. Tapi kalau misalnya iri karena temannya itu membaca Al-Quran dan mengamalkannya siang, malam, pagi, sore, iri dan tanpa menghendaki kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut, maka ini iri yang bagus. Tetapi jika tidak dibalance dengan zikir dan juga tidak dibalance dengan usaha untuk bisa seperti dia atau minimal mendoakannya, itu bisa fatal, bisa jadi dengki. Jadi kalau misalnya kita punya iri, bangun. Kalau misalnya kita punya iri sama seseorang karena ilmu misalnya, pengen seperti itu. Itu dipendam tapi zikir, berdoa, mendoakan kalau bisa. Kalau bertemu dengan dia, doakan dia. Atau sebut nama Allah. Jangan hanya ketemu gitu aja. Bisa kena aib nanti. Ya, sebut nama Allah. Zikir, kemudian doakan dia. Kadang kita iri pada orang, cara menyembuhkan iri tersebut adalah dengan mendoakan kebaikan padanya, dengan memuji dia. Bukan dengan diem. Misalnya anak iri sama antum karena antum jualan HP dan sukses. Anak diem aja. Tapi anak kepikiran. Nah, itu setan. Oh, gitu-gitu kan. Bukan keong terus habis itu hidup keongnya, enggak, bukan itu. Oh, ayo. Nah, akhirnya tumbuh dari iri yang kecil menjadi makin subur. Apalagi dia makin itu. Apalagi kalau dia tahu bahwasanya anak iri misalnya. Masih dia tahu anak iri. Nah, ini orang iri sama saya nih. Saya pengen supaya dia semakin iri sama saya. Ya kan? Habis itu pamerin jualan HP-nya banyak. Wah. Ini saya sukses. Kemudian ngeliatin duitnya banyak 100 ribuan segepok tampar-tampar dikit. Aduh. Tambah panas. Nah, itu risiko itu. Walaupun dia misalnya enggak pergi ke dukun, tapi antum bisa kena ain gitu dengan itu. Bisa aja. Apalagi kalau misalnya yang iri ini udah main alternatif. Ini udah permainan alternatif ini udah. Langsung tepat sasaran dengan bayaran dan orangnya bakal berpenyakitan insyaallah. Itu kena bisa. Oke, hati-hati. Itu bisa terjadi pada orang soleh pun bisa. yang namanya iri, bahkan iri antara orang-orang berilmu misalnya, oh itu lebih ini, lebih kejam. Karena apa? Mainnya itu udah membunuh karakter. Karakter assassination. Udah itu mainnya. Iya. Bukan lagi membunuh apa-apa lagi. Bukan lagi misalnya ngejelek-jelekin biasa. Tapi membunuh karakter. Jangan ini mau sepulang. Dia itu begini-begini. Dia itu begini dapat dana dari gini-gini. Dan sebagainya. Itu bisa kayak gitu. Membunuh karakter. Dosanya bisa melebar itu. Seperti pernah waktu, mungkin sebagian udah pernah ada ceritain, Ustadz di Jakarta diundang ke Medan. Medan kalau gak salah. Diundang ke Medan. Kemudian di Medan ternyata ada Ustadz, ya Ustadz besarnya mungkin. Kemudian menyebarkan ke salah satu murid seniornya atau sebagian muridnya, si Fulan, Ustadz Fulan akan datang sini. Antum jangan ada yang ikut. Fulan itu kayak gini. Sebelum yang dari Jakarta ini datang, si Fulan itu kayak gini, Ustadz Fulan kayak gini. Gak usah datang antum. Nah murid-muridnya pada nyebarin ke penduduk Medan, penduduk Medan yang beraliran al-sunnah maksudnya. Nah disebar SMS. Jadi sebelum datang itu udah buruk duluan citranya. Nah kan. Tapi orang yang datang ini gak tahu Ustadznya ini. Gak tahu kalau misalnya udah terjadi pembunuhan citra ini. Nah pas datang udah kajian biasa. Nah orang-orang sebagian yang dapat SMS itu nekat datang. Maksudnya pengen tahu nih orang ini bener gak sih yang di SMS ini. Maksudnya pengen kalau misalnya emang bener kayak gini awas gitu kan. Apalagi orang Medan gitu kan. Nah udah. Di mengisi kajian udah selesai, enggak semua karakter, semua yang terlihat zahir di kajian itu enggak ada dalam SMS. Yang dia seperti ini, dia seperti ini, dia seperti ini. Enggak ada. Akhirnya waalaikumsalam. Akhirnya terjadi apa? Setelah kajian ada pemuda datang ke ustaz tersebut. Dia langsung nangis. Ana minta maaf, menangis benar-benar. Enggak tahu nangis orang Medan apakah wah gitu. Atau gimana? Oh, nangis pokoknya. Nangis dia. Minta maaf sama ustaz tersebut. Karena apa? Ana udah menzalimi antum, ustaz. Itu SMS dan sebagainya, ana yang sebar dan sebagainya. Ternyata apa yang diucapkan oleh ustaz fulan itu enggak ada sama sekali pada diri antum. Nangis, senangis-nangisnya itu setelah kajian. Nah, itu berawal dari apa? Irinya orang berilmu. Ya berilmu benar, berilmu, tapi soal iri itu ada lagi. Dan iri tersebut kadang karena orang berilmu ini lebih famous daripada dirinya. Atau kadang dia punya organisasi lebih banyak daripada dirinya. Atau punya income lebih banyak dari dirinya. Atau punya apa namanya audiens yang lebih banyak dari dirinya. Atau dia udah masuk TV, dirinya belum. Atau dia udah masuk TV, iri pada yang belum. Atau bagaimana, atau pokoknya iri lah. Yang penting iri. Iri terus dipendam. Akhirnya terjadilah silat. Acara-acara silat. Silat. Acara semacam itulah. Kajian tapi menyilat orang. Ada seperti itu. Itu karena iri. Makanya guru usul fikih di kampus itu udah bilang, hasadnya orang alim itu seburuk-buruk hasad pokoknya. Hasad dalam artian bukan hasad karena dia ilmunya banyak pengen seperti dia. Enggak seperti itu. Hasad karena lahan, karena income, karena dan semacamnya. Nah, yang seperti ini hasadnya lebih buruk. Kenapa? Karena orang alim ini dipercaya dan punya banyak anak buah. Kalau dia mau mempengaruhi, bisa dipengaruhi ini. Bisa. Semuanya dipengaruhi, kemudian citra tetangga jelek jadinya. Masya Allah. Akhirnya terjadi apa? Permusuhan antara perguruan ini dengan tapak suci sana. Akhirnya mereka saling jotos-jotosan dan yang tadinya bersatu terpisah. Dan itu yang disukai sama setan, bahkan bisa jadi itu lebih disukai daripada yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Kenapa? Karena ini dakwah, ini Islam, gitu kan? Kalau misalnya dua pasangan suami istri dipisah, itu paling yang rugi anaknya, keluarga ininya, keluarga udah situ doang. Tapi kalau misalnya pengajian besar Ahlus Sunnah kemudian dipecah kayak gini, wah wow, itu seneng mereka, seneng setan itu, bah seneng banget itu, jauh lebih merusak dibandingkan hanya satu rumah tangga aja, itu jauh lebih bagus nilainya bagi setan. Nah ini fitnah, makanya fitnah itu bisa dari ustadz juga bisa, jadi ustadz nggak maksum, ya. Abu Wasakbar wa kana minal kafirin. Al-kafirin, kata kafirin bentuk jamak dari kata kafir atau bisa juga dijamak taksir menjadi kufar. Jadi kafirun atau kafirin adalah jamak mudzakkar as-salim. Kalau misalnya kufar jamak taksir. Taksir. Orang kafir adalah orang yang mendustakan Allah Ta'ala atau mendustakan sesuatu dari ayat-ayat Allah Ta'ala atau mendustakan salah seorang rasul atau menolak untuk taat kepada Allah. Ini semua ada tafsilan semuanya. Semua ada rincian, ya. Mendustakan Allah Ta'ala maksudnya apa? Mendustakan sesuatu dari ayat-ayat Allah Ta'ala maksudnya seperti apa? Itu ada rincian masing-masing. Mendustakan salah seorang rasul maksudnya apa, gitu kan? Apakah mendustakan salah satu bagian dari risalahnya atau tidak percaya misalnya bahwasanya Nabi Yakub adalah nabi misalnya. Nah, itu mungkin. Itu maksudnya di situ. Kemudian menolak untuk taat kepada Allah, itu juga ini kalimat yang mujmal. Sudah pernah kita tahu mujmal kan? Itu ada beberapa makna dan tidak bisa ditarjih. Tapi kemudian kita harus menjelaskan menolak untuk taat kepada Allah. Artinya berbuat kesyirikan atau kekufuran. Kalau menolak untuk taat dalam artian berbuat maksiat semata, itu enggak kafir. Enggak bisa. Bahkan dosa besar sekalipun itu enggak langsung disebut kafir. Oke, jadi kita punya kafirin, punya kufar. Kalau sekarang bahasa halusnya non muslim. Tapi bahasa yang benar-benar kena bagi orang kafir, kafir. Iya kan? Seperti misalnya kita punya bahasa namanya bid'ah. Itu antipati ahlul bid'ah, antipati dengan bahasa itu, bid'ah. Itu dengar itu langsung panas. Itu seperti kata lafal bid'ah itu seperti ruqyah itu. Bid'ah. Padahal kita cuma ngomong bid'ah gitu doang kayaknya. Panas. Atau orang kafir kalau disebut kafir gitu kan. Kok panas. Tapi antum juga kalau disebut kafir antum itu juga panas. Kenapa? Emang lafal kafir dengan lafal bid'ah itu ada benar-benar penilaian yang memang ada di situ kekuatan maknanya kafir itu. Yang membuat orang itu tidak menyukainya. Bahkan orang kafir pun tidak menyukainya. Orang ahlu bidah pun tidak menyukainya. Kita juga enggak suka disebut antum telah berbuat bidah. Emosi kita enak aja antum. Ya kan? Enggak mau kita. Itu emang benar-benar di situ ada kekuatan orang pun membenci itu. Tapi kalau orang selamat misalnya. Selamat itu Islam. Selamat. Itu semua orang menyukainya. Ya enggak? Semua orang menyukainya. Bahkan ada orang yang mau mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi. Kenapa? Karena menyukai selamat. Selamat. Ya. Jadi lafal-lafal itu ada yang memang punya kekuatan, bukan lidzatihi karena memang dia ada power rububiyah, enggak, tapi memang dia maknanya itu kuat. Seperti selamat. Selamat itu banyak di mana-mana. Selamat datang, selamat pagi, selamat dan seterusnya. Ya. Dan juga lafal misalnya Tuhan dengan Allah beda enggak? Beda, sepertinya beda. Ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tersebut yang membaca lafal Allah itu tidak tahu makna derivasi aslinya dari bahasa Arab, enggak tahu, tapi seperti ada kekuatan. Nah, dibandingkan dengan Tuhan. Ya kan? Karena Allah dari bahasa Arab. Baik. Kemudian misalnya ada orang bernama Wisnu. Ya, ini harus yang bernama Wisnu di sini harus diganti nih. Wisnu Wardana. Harus diganti itu. Terus botak orangnya. Terus diganti itu ya. Itu tak sabuh benar-benar. Ya kan Wisnu agama apa Wisnu? Agama apa itu? Hindu. Dan itu termasuk apa? Dewanya bukan? Nah, sekarang kalau orang namanya Wisnu cepat-cepat ganti. Apalagi kalau dari kecil muslim gitu kan, ganti. Ntar kalau misalnya jadi ustad, jadi bingung. Ustad Wisnu, gimana ya? Ustad Wisnu, ustad iblis misalnya, nggak mungkin. Itu bertentangan, kontradiktif. Makanya harus ganti ya, seperti nama Wisnu. Nah, tapi juga ada misalnya nama orang Dewi misalnya. Nah, ini bingung nih. Dewi sama Dewa. Cuma antum nama antum Dewa. Antum rela nggak kayaknya? Dewa kayaknya ada unsur kesirikan dalam dirinya gitu kan? Ya kan? Kemudian namanya Dewi misalnya. Kalau bisa ya, dianjurkan diganti. Ya, karena ada unsur di sini. Coba Dewi artinya apa? Goddess. Bukan Goddess. Goddess. Yaitu Dewi perempuan. Itu ada unsur rububiyah bagi sebagian orang musyrik ya kan? Kemudian Dewa juga. Semacam itu. Itu layak diganti-ganti ya. Bukan karena apa-apa, karena ini bagaimanapun antum tuh ada izahnya dalam Islam. Jadi baiknya namanya tidak ada unsur kekufuran di dalamnya. Antum juga gak mau, kita juga gak mau dinamain misalnya Yahudi misalnya. Gak mau dinamain Yahudi, Jewish misalnya. Iya, bahkan nama yang gak ada unsur kesyirikannya misalnya. Mau gak dinamain Prikitiw gitu? Gak mau. Jadi nama tuh yang benar-benar terhormat kalau bisa. Seperti Hasan gitu kan. Ya. Ya, kita mana ayat ke-34 secara global. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya atas dasar keluasan ilmunya, kebijaksanaan dan karunia-Nya dengan berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Perintah sujud ini sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, bukan sebagai bentuk peribadatan terhadap Adam. Maka orang-orang liberal atau sebagian itu, mereka salah dalam beristinbat dari ayat ini. Mereka katakan iblis itu muwahhid. Iblis itu ahli tauhid, ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena iblis hanya mau sujud kepada Allah Ta'ala semata. Hanya mau sujud kepada Allah Ta'ala. Itu gimana itu pikirannya? Jadi hanya mau sujud kepada Allah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, enggak mau. Nah. Dan di sini enggak ada iblis mengatakan Allah Subhanahu bertanya, "Kenapa kalau kamu enggak mau sujud pada Adam?" Enggak ada iblis bilang, "Karena saya ingin hanya bersujud pada kamu, kau ya Allah." Enggak ada kayak gitu. Jawabannya apa jawabannya? Dia itu dari tanah, saya dari api. Gak ada jawabannya, "Saya hanya mau bertauhid ya Rabb, saya mau bersujud kepada engkau aja." Gak seperti itu. Bahkan jelas Allah katakan aba wastakbara, menolak dan berlaku sombong. Itu sudah jelas pembangkangan. Dan itulah karakter orang liberal, aba wastakbara, nolak. Karena apa? Karena sombong. Yang intinya semua mengikuti hawa nafsu. Intinya kau duit. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu, karena enggak mau diatur, udah itu aja. Enggak mau diatur syariat. Jadi salah pendalian dari mereka bahwasanya iblis itu hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mau kepada Adam. Karena sudah jelas Allah Subhanahu wa taala melabeli sebagai aba wastakbara. Kemudian yang ketiga, wa kana minal kafirin. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwasanya iblis itu muwahhid, itu pikirannya enggak tahu kayak gimana. Jadi iblis itu adalah muwahhid yang kafir. Masya Allah, gimana itu? Ada enggak di sini ahli tauhid yang kafir? Enggak ada. Muwahhid yang kafir, dan udah ada nasnya Allah Subhanahu wa taala mencapnya kafir. Masih mau dilawan. Ini menunjukkan orang liberal itu summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Udah tuli, udah jelas kayak gini, masih aja. Udah jelas banget ini. Orang seawam-awamnya, orang baru masuk Islam pun ngerti, oh ini ya iblis orang kafir. Iblis itu kafir. Masih aja dibilang muwahhid. Subhanallah. Ia merasa dirinya lebih mulia, maka ia menentang untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala sekaligus sebagai penghormatan kepada Adam. Iblis berlaku sombong dan iri hati kepada Adam yang telah Allah muliakan lebih daripada makhluk lain. Disebabkan penentangan iblis untuk taat kepada Allah, maka ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir dan fasik yang durhaka terhadap perintah Allah. Hal inilah yang kemudian menyebabkan dia dikutuk dan dijauhkan dari kebaikan. Nah, ini hukum yang berlaku pada ketika itu. Adapun sekarang kita tidak, kita ini adalah pelajaran. Kalau sekarang tidak bisa dosa besar langsung kita kafirkan begitu saja, enggak. Jadi ini udah hukum dari Allah Subhanahu wa taala terhadap iblis. Iblis berasal dari kata iblas, ablasa yublisu, iblas. Yang artinya putus asa dari segala kebaikan. Keputusasaan iblis ini merupakan hukuman tersendiri baginya atas kekafiran serta kesombongan dan kedengkiannya. Sebelum ia dijadikan iblis, namanya adalah Azazil, yang bahasa Arabnya bernama berarti Al-Harith. Sebab di sini Azazil berarti Al-Harith, itu pun apa? Israiliyat. Azazil. Kalau Inggrisnya ditulis Azazel. Itu nama iblis gitu kan. Makanya ada band-band, sebagian band black metal itu namanya Azazel, ada yang namanya Azazel, ada yang namanya Baphomet, nama setan juga ada yang namanya Beherit, ada yang namanya dan sebagainya, nama setan. Itu diambil dari Bible. Dan Israel itu kan, Israelit kan tuh cerita di Bible, di Torah, di Taurat dan semacamnya. Nah, di kitab-kitab mereka itu tertulis nama-nama seperti itu. Jadi Behemoth misalnya, itu disifati sebagai setan. Yang artinya Behemoth itu adalah bahimah. Arti bahimah apa? Binatang yang kelak akan keluar nanti di menjelang kiamat. Bahimah. Ya. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 334. Mengingatkan anugerah dan karunia Allah Ta'ala atas manusia. Jadi kita itu dimuliakan. Kita itu sangat dimuliakan bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diantara salah satu kemuliaannya adalah kita dilahirkan secara fitrah. Kita enggak dilahirkan dengan kejahatan. Ya. Sesuatu yang wajib disyukuri itu dan menjadi pendorong untuk kebaikan. Sebenarnya kalau misalnya kita hari-hari kita tuh nikmat sekali loh. Dari Senin sampai Ahad atau dari Sabtu sampai Jumat. Itu hari-hari kita indah. Antum bekerja, pulang, apalagi yang udah nikah, Masya Allah, jauh lebih indah kan. Kemudian pulang, disambut, ada teh, ada anak-anak, kemudian tidur besok pagi dan semacamnya. Sabtu ikut kajian, Minggu ikut kajian, itu indah hidupnya. Ada yang gak indah sebenarnya. Nikah, kemudian habis itu langsung keluar, berlayar ke Sulawesi, dakwah di kapal 40 hari, itu kesian itu. Ada yang seperti itu gak indah sekali hidupnya. Sebenarnya coba hidup kita normal, alhamdulillah. Bukankah ini kenikmatan? Ini kenikmatan. Nah, di antara kenikmatan mengingat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu ilmu. Syuf kita bisa kerja, bisa sholat, udah lulus dan semacamnya dan sebagainya. Oh, itu anugerah banget. Sekarang bayangkan orang-orang yang mereka tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Wah, itu. Masya Allah. Makanya salah satu hal yang sebenarnya sangat positif itu selain mengentaskan kemiskinan misalnya, kumpulkan para pengamen misalnya dan semacamnya, itu diajari, dakwahi mereka, itu kelak mereka bisa menjadi membantu kaum muslimin itu, orang-orang seperti itu yang sekarang mereka tuh nggak sholat semangat sekali, sholat Jumat nggak pernah, sholat id mereka nggak tahu ke lubang mana kok bisa hilang itu pengamen-pengamen itu, ya pengamen-pengamen, penjambret-penjambret itu, coba kumpulin, ada gitu organisasi. Misalnya kita kumpulkan, misalnya ajari tauhid, ajari baca Al-Quran sedikit-sedikit, terus habis itu kasih saku supaya mereka nggak ngamen lagi, karena kan membayar pengamen haram aslinya, kecuali kalau diniatkan karena kasihan saja, bukan karena ketika dia lagi ngamennya, tapi karena kasihan aja, bajunya compang-camping, matanya kemudian yang satu kesini yang satu kesana, ada yang seperti itu dekat rumahnya, kesian yang seperti itu. Nah, coba dikumpulkan. Cuman ini memang membutuhkan organisasi, lembaga atau yayasan. Kenapa kok enggak gitu? Bosnya datang nanti, ya. nanti apa ifritnya datang, ngapain lu bawa-bawa anak buah gua, gitu kan, kayak gitu kan. Jadi berisiko. Makanya kalau misalnya di yayasan itu kan formal, jadi nggak bisa ada backingan gitu kan. Kemudian dananya harus ada, ya buat sabun mandi, cuci tangan dan sebagainya, buat sakunya. Jadi kan nyantren, nyantren pengamen misalnya kan, belum ada itu. Coba kayak gitu misalnya antum buat seperti itu, masya Allah, pahalanya luar biasa. Itu satu pengamen dapat hidayah satu dunia dan isinya. Dua pengamen dan seterusnya, masya Allah. Ya, mereka sekarang statusnya apa? Dibilang muslim enggak, ya kan? Dibilang kafir juga enggak tega kita kan? Iya, ya mereka enggak dapat ta'alim, enggak dapat pendidikan. Dapat pendidikan dari bisikan ifrit-ifritnya aja. Nah, kita gimana? Ya kalau kita diam terus misalnya, ya kita masih diam memang. Ya itu akan terus dan mereka akan terus tumbuh karena nanti tingkat kepengamenan itu makin banyak. Baik dari segi laki-laki, perempuan ataupun manzilah bain manzilatain. Ya banci-banci itu mulai banyak sekarang yang aslinya laki-laki mereka. Dan pure laki-laki aslinya, cuman benar-benar bisa seperti banci, padahal bukan banci. Itu karena apa? Hajat, kebutuhan. Sesuap nasi ya. Mereka bisa berakting seperti itu. Dan itu bisa biasanya lebih sukses daripada asatidah kecil. Iya, karena orang-orang tuh bakal terpaksa untuk memberi. Iya, empat gitu kan. Ya Allah, ini datang lagi dia. Dan kalau di pasar itu kita lihat, di pasar. Pasar tradisional maksudnya, bukan pasar yang di mall-mall itu, bukan. Pasar dekat rumah mana misalnya. Kalau pagi-pagi seperti ini nih, ah udah banyak itu. Yang pincang, jalan satu persatu dimintain. Yang bencong, nah itu yang paling sukses sepertinya. Karena apa? Itu bakal dapat lah. Tiap toko itu dapat, tiap penjual dapat itu. Satu hari bisa sampai misalnya 150 ribu. Dengan receh-recehan. Dan itu muter dia. So ini tawaf lagi sini. Wah, masya Allah. Jadi ada dua babak gitu kan. 45 menit gitu kan. Lagunya lagu dangdut. Pakaiannya masya Allah. Yang atas turun, yang bawah naik. Masya Allah, itu ngelihatnya aja kita udah istighfar mengingatkan akhirat benar-benar. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya gak ngasih, wah itu. Kalau jelek orangnya dijelekin sama dia. Kalau cakep orangnya dicolek sama dia. Bahkan yang gak ada apa-apa salah dikit. Gak ada, diem aja di mobil gitu aja. Jalan mobilnya, ada bencong diri gitu. Masya Allah. Abis itu langsung beconya, apa, tangannya ke dalam mobil nyolek. Masya Allah. Jadi emang itu lebih sulit. Mengerikan itu, mengerikan. Mengerikan sekali kayak gitu. Nah, yang seperti ini kan seharusnya di benar-benar dikumpulkan orang-orang seperti ini, kemudian mereka punya kumpulan-kumpulan itu. Baik yang bencong-bencongan atau bencong yang homo benar, na'udzubillah. Itu ada kumpulannya masing-masing. Ada syaitannya masing-masing. Ada salurannya juga masing-masing. Nah itu. Nah itu coba kalau misalnya ada lembaga yang resmi atau yayasan resmi itu mengurusi mereka semua dengan dana dari orang-orang yang memang ingin dakwah tapi tidak bisa mengajar, cuma bisa memberi. Nah itu kumpulkan. Kita butuh baitul mal dan semacamnya kan. Nah, hal-hal seperti ini penting. Kemudian yang kedua, peringatan terhadap sifat sombong atau takabur dan dengki. Dua watak yang menyebabkan iblis menjadi syaitan. Jadi sebelumnya dia bukanlah syaitan, tapi setelah itu menjadi syaitan. Dan orang Yahudi menjadi enggan menerima Islam. Jadi kaum yang paling dekat dengan iblis itu Yahudi. Dari segi sifat dan juga dari segi hasil juga. Ya. Jadi Yahudi itu mereka sombong dan dengki. Coba kalau misalnya iblis itu sombong karena merasa diri terbuat dari yang lebih baik daripada orang yang diciptakan oleh Allah kemudian. Begitu juga dengan Yahudi. Mereka merasa rasnya itu lebih baik. Dan memang ada keutamaan dari mereka, benar Allah kasih. Tapi kemudian ketika datang Nabi Muhammad dari suku lain, mereka merendahkan suku itu, merendahkan Nabi itu, padahal udah jelas. Makanya disebut Al-Kibr Batarul Haq, ya kan, salah satunya. Batarul Haq artinya menampik kebenaran walaupun sudah jelas. Makanya di dalam ayat juga sering kali min ba'dian ya'tihumul bayinat, yaitu setelah bayinat, sesuatu yang jelas, mereka kafir. Udah jelas padahal. Tapi mereka tetap kafir. Nah itu sifat iblis dan juga sifat Yahudi. Yang kemudian turun-temurun nanti cabang-cabangnya nanti ada orang Islam punya ilmu. Tapi kemudian diselewengkan, ada kebenaran dibelokkan. Nah ini persis seperti perilakunya iblis. Dan juga orang Yahudi yang tidak bermanfaat ilmu mereka. Kemudian yang ketiga, penetapan iblis sebagai musuh manusia dan juga jin muslim. Ya. Dan peringatan bahwa ia menjadi musuh manusia dan juga jin muslim untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Jadi gak boleh kita mengatakan, ya Allah, jadikanlah iblis sebagai muslim. Gak mungkin. Gak mungkin itu. Kenapa? Karena memang udah permintaan iblis sampai akhirnya. Dia akan menggoda manusia dan anak buahnya. Perlu diketahui bahwa di antara perbuatan maksiat ada yang dapat menjadikan seseorang menjadi kafir atau menyeretnya kepada kekafiran, dan ada yang tidak, seperti meninggalkan sholat dan membunuh orang yang beriman. Sebagaimana sebentar, ini membunuh orang yang beriman. Coba di sini membunuh orang beriman, ini ada pembahasan tersendiri. Dia memang disebut kafir, namun di sini tidak sampai kepada kafir akbar yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Walaupun memang ada ayatnya khalidina fiha. Ada. Tetapi itu dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada pembahasan panjang mengenai itu. Bahwasanya khulud itu ada beberapa makna. Khulud itu adalah lafal yang memiliki beberapa makna, di antaranya keabadian yang tidak ada akhirnya bisa. Ada juga keabadian yang maksudnya adalah lama sekali hidupnya. Itu khulud. Nah, jadi kadang kita misalnya kekal. Kekal itu bisa, atau abadi. Itu bisa dimaknai forever, tanpa ending. Kalau itu mutlak manusia gak bisa. Kemudian ada juga kekal atau abadi ini bisa diartikan untuk menetapkannya sampai jangka waktu yang lama. Seperti saya mau mengabadikan wajahnya Taufik di foto ini. Itu berarti mengekalkan di situ supaya terus ada gitu kan wajahnya. Walaupun nanti bakal hilang orangnya dan wajahnya dan fotonya, bakal hilang, pasti orang hilang. Tapi yang dimaksud di sini bukan tanpa akhir. Nah, di situ takwilan untuk ayat itu bisa seperti itu untuk orang-orang yang membunuh orang-orang muslim. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan keluar dari keislaman begitu saja, wallahu alam, karena dia bukan membunuh seorang muslim. Wa qitaluhu kufur. Qital itu memerangi seorang muslim itu kufur. Namun bukan kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, enggak. Itu qital. Yaitu apa? Memusuhi. Beda dengan qatl. Ya qatl lebih parah lagi, tapi tidak sampai mengkafirkan. Makanya dalam ayat khalidina fiha itu khulud itu kadang bisa dimaknai sebagai yang lama waktunya. Lama sekali. Nah, kemudian juga ada orang namanya Khalid. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Kalau misalnya Khalid di sini artinya adalah abadi selamanya tanpa ending, Rasulullah pasti akan menyuruh untuk mengganti namanya Khalid bin Walid. Tapi ternyata enggak diganti. Itu menunjukkan Khalid dalam bahasa Arab atau khulud itu ada makna yang selamanya tanpa ending, ada makna yang panjang jangka waktunya. Ada yang seperti maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.